Podcast Indonesia. Tak lama setelah itu muncullah seorang biktu. Karena aksi lipsingnya bergaya ala India, hanya karena YouTube saja mereka muncul di mana-mana, dilihat seluruh dunia, mendadak jadi artis Indonesia. YouTube, gara-gara YouTube, mereka dilihat oleh seluruh dunia. YouTube, gara-gara YouTube, siapa saja bisa tunjukkan dirimu. Dan inilah yang terbaru, muncullah seorang anak tegar. Karena lagu ngamennya menyita perhatian kita, hanya karena YouTube saja mereka muncul di mana-mana, dilihat seluruh dunia, mendadak jadi artis Indonesia. Dan nantikan saja siapa yang menyusul berikutnya, bisa saja itu adalah kamu atau mungkin aku. YouTube, gara-gara YouTube, mereka dilihat oleh seluruh dunia. YouTube, gara-gara YouTube, siapa saja